Sabarnya cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Bersamamu, meski besar dan tulusnya rasa cintamu, tapi ku tak mungkin membagi cinta tulusku, dan aku memilih setia. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Seibu kali logikaku untuk menolak, namun ku tak bisa bohongi hati kecilku. Andai saja diriku ini masih sendiri, pasti ku kan memilih, kan memilih. Sebelum cintamu semakin dalam.